bersedih dikala aku berduka, dikala aku terjatuh. Kau selalu ada dikala aku terpuruk, dikala aku menangis, dikala aku sendiri. Kau selalu ada. Engkau lah yang maha pengasih, Engkau lah yang maha pengasih.